الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وبمعرفته تبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها وأن الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها بقوم كانوا فبادوا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Kata beliau di sini, wa bi ma'rifatihi, mengenali masalah ini, yakni dengan nas-nas yang dibawakan oleh penulis di sini tentang perlunya kita membekali diri dengan ilmu syariat untuk kita mengamalkannya, dan perlunya kita mengenali kebatilan untuk kita menghindarkan diri daripadanya dengan ayat-ayat yang sangat banyak dibawakan. Kata beliau di sini, wa bi ma'rifatihi tabayyana ma'na al-ahadithi fi hadzal bab wa amsalihha. Dengan mengetahui ini, jelaslah oleh kita makna hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau di bab ini dan yang serupa dengannya dari hadis-hadis. Wa anal insana alladhi yaqra'uha wa ashbahaha, dan adapun orang-orang yang membacanya dan yang serupa dengannya dari dalil, wa huwa aminun mutmainnun annaha la tanaluhu, dalam keadaan dia merasa aman, tenang, sentosa bahwa ayat-ayat itu tidak mencakup dia. Sebenarnya orang khawatir, barakallahu fikum, selama orang masih hidup masih memungkinkan untuk dia menyimpang, masih memungkinkan untuk dia terfitnah, masih memungkinkan dia tergoda. Nasallahu salamatu ala afiyah. Kalau dia membaca ayat-ayat ini sambil dia merasa aman, merasa tenteram bahwa dia tidak akan kondisi itu tidak akan menimpa dia, wa yadunu habi qaumin kanu fabadu, dan dia menyangka bahwa kisah-kisah itu dulunya ada pada umat-umat terdahulu yang mereka sudah pada mati semuanya. Kalau ini yang ada pada dia, maka berlaku padanya apa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Azab Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang Allah turunkan, cobaan yang Allah berikan, apakah mereka merasa aman bahwa tidak akan terfitnah dia? Tidak akan melenceng dia? Tidak akan sesat dia? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Dan tidak ada seorang pun yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Semestinya orang berada di atas muka bumi ini senantiasa tetap merasa khawatir dan takut, jangan sampai dia menyimpang, jangan sampai dia melenceng, jangan sampai dia menjauh, jangan sampai dia terfitnah. Barakallahu fiik. Sehingga senantiasa berusaha dan berdoa agar supaya tetap istiqamah. Barakallahu fiikum di atas kebenaran. Siapa yang merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di hari akhirat, maka di hari akhirat dia akan diberi rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang merasa aman di dunia ini dari fitnah dan cobaan, maka dia akan merasa takut nantinya di hari kiamat. Kita lihat, barakallahu fikum, yaqulu Syekh hafizahullah taala, alladhi yaqra'u hadhihi an-nusus wa amsalaha. Adapun orang-orang yang membaca nas-nas ini dan yang semisal dengannya tentang masalah fitnah, wa yatafaqahu biha wa ya'malu biha yakunu ala tariqin najah. Orang yang membaca nas-nas ini dan yang serupa dengannya dan memahaminya, beramal dengannya, maka dia tetap berada di atas jalan keselamatan. Tariqus salama, tariqus salama. Wa man alladhi la yaltafitu ilaiha, dan adapun orang-orang yang tidak menoleh ke ayat-ayat ini, tidak peduli, Aw yakrauha walakin la yatammaluha, atau sekedar membacanya dan tidak memperhatikannya. Wala yatafaqahu biha, dan tidak mengambil faedah daripadanya berupa fikih. Aw ya'manu ala nafsihi minal fitan aw al-inhiraf, atau dia merasa dirinya bahwa dia aman-aman saja dari fitnah dan penyimpangan. Fahada hariuna yakuna ma'al halikin, maka orang yang merasa aman seperti inilah yang pantas untuk bersama dengan orang-orang yang binasa. Sallallahu alaihi wasallam. Lanahu la lam ya'khudh bi asbabin najah. Kenapa? Karena dia tidak mengambil usaha upaya untuk selamat. Anda pengen selamat, Anda harus usaha untuk Anda selamat. Barakallahu fikum. Siapa yang tidak mengusahakan keselamatan dirinya, maka dia akan binasa. Wala insani alla yaghtarra bi nafsihi wala bi ilmihi. Dan setiap orang jangan pernah dia tertipu dengan dirinya sendiri dan ilmunya. Dia merasa sudah punya ilmu, dia merasa sudah hebat, dia sudah merasa melakukan banyak kebaikan. Sehingga dia bermain-main dengan fitnah. Subhanallah. Wala yaghtarru bi dinihi, dan jangan ada seorang tertipu dengan agamanya dalam artian amal yang telah dia lakukan. Li'anna insana bashar, karena manusia ini ya manusia, bashar. Wa huwa urdatul lil fitan, masih tetap dihadapkan kepadanya fitnah-fitnah, ujian dan cobaan yang boleh jadi dia lulus dan boleh jadi dia gagal. Baik, wal insanu dha'if, sementara manusia ini lemah sangat. Oleh hada kan Nabiuna sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayat. Baik. Yukthiru min qaulihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangankan kita, Rasul saja banyak berdoa dengan doa ini. Tentunya ini menjadi perhatian kita supaya kita juga mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dalam berdoa dengan doa ini. Beliau banyak berucap dengan doa ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, kuatkanlah, teguhkanlah hati aku di atas agamamu. Baik. Allahumma tsabbitni ala al-islam was sunnah. Demikian para ulama kita mencontohkan doa yang lain. Ya Allah, baik, kuatkanlah, kokohkan aku di atas Islam dan sunnah ini. وقال صلى الله وقال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والراسخون في العلم يقولون, adapun orang-orang yang diberi ilmu yang dalam oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kuat kokoh, dia disebut dan ar-rasikhun fil ilm, mereka senantiasa berkata amanna bih, semuanya kami imani. Kullu min indi rabbina, semuanya datangnya dari Rabb kami. Yani ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mengambil peringatan pelajaran kecuali orang-orang yang cerdas, yang memiliki sari pikiran. Ucapan mereka apa ini? Ar-rasikhuna bil ilm. Rabbana la tuzigh qulubana. Mereka tidak terkecoh, tidak tertipu dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Tetap mereka khawatir, mereka takut dari akan fitnah ini. Mereka tetap berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau palingkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan hidayah. Barakallahu fikum. Karena selama orang masih hidup masih memungkinkan untuk dia menyimpang. Ar-rasikhuna bil ilmi yakhafuna min az-zayl. Orang yang kuat kokoh ilmunya saja, khawatir takut mereka dari penyimpangan. Lidzalika yaquluna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana. Oleh karena itu mereka berdoa, wahai Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami ini dari kebenaran setelah kau berikan hidayah padanya. Fa innal insana yakunu ala khaufin wa idza khafa fa innahu yabhathu 'anil najah. Seorang manusia hendaknya dia takut, dan orang yang takut dia akan berusaha mencari keselamatan. Barakallahu fikum. Kalau orang tidak takut, dia tidak akan kemana-mana, tidak akan berusaha selamat. Mau lari dari apa? Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan, tidak ada sesuatu yang ditakutkan. Subhanallah. Wa idza khafa fa innahu yabhathu 'anil najah. Kalau dia takut, maka dia berusaha untuk menjauhkan diri dari mara bahaya itu. Dia cari selamat. Baik. Amma idza amina fa innahu yaqau bil halaki wa huwa la yadri. Adapun orang-orang yang merasa aman, tidak ada sesuatu, maka dia akan terjerumus pada kebinasaan dalam kondisi dia tidak tahu. Barakallahu fikum. Baik. Ketika ada orang melihat sesuatu yang mendatangkan mara bahaya untuknya, maka dia akan berusaha untuk menghindar, menjauhkan diri, cari selamat. Baik. Tapi kalau dia tidak tahu, ya biasa-biasa saja. Bahkan boleh jadi dia binasa dalam keadaan sebelumnya dia tidak tahu bakal kondisinya seperti itu. Subhanallah. Seperti misalnya orang bermain-main dengan ular. Dia lihat ular ini kecil saja, biasa saja. Dia tidak tahu jenis ular apa ini. Dia kira ya biasa-biasa saja, sama seperti ular mainan. Dia tidak takut, tidak khawatir dia. Tapi begitu ada orang yang melihat, wih bahaya ini ular. Ini bahaya sekali, sangat mematikan ini ular. Dia sangat menjauh daripadanya. Karena dia tahu kapan dia mematuk nyawa taruhannya. Dia akan berusaha menghindar. Ini contoh sederhananya. Sementara orang yang tidak tahu kalau itu ular yang berbahaya, ya cuma dikiranya ular-ular. Ya ini ular-ular biasa. Baik. Begitu dia dipatok, kelas. Itulah akhir dari kehidupan dia. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu juga fitnah. Sangat berbahaya. Kalau tahu bahayanya, dia akan berusaha untuk menghindar, menjauh, cari selamat. Baik. Amma idza amina fa innahu yaqau bil halak. Kalau dia merasa aman, dia akan terjerumus pada kebinasaan dalam kondisi dia tidak tahu. Qallahu jalla wa ala apa aminu makrallah. Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada seorang pun yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Allah jalla wa ala yamkuru bi ahli syarr bi mana annahu sa yastadrijuhum uqubatan lahum. Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala yamkuru bi ahli syarr. Baik. Yamkuru bi ahli syarr. Baik. Makar di sini adalah tentunya kita kembali kepada kaidah tayyib asma wa sifat yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi yamkur bi ahli syarr bimanahu yastadrijuhum bimana bahwa Allah Subhanahu wa taala membiarkan hidup sesaat dalam kondisi bergelimang harta tayyib sehat wal afiat usaha lancar namanya istidraj tayyib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melihat seseorang tetap dikaruniai rezeki banyak oleh Allah dalam keadaan dia menentang Allah Subhanahu wa taala, mengetahuilah dia itu dalam kondisi apa? Istidraj namanya. Diberi sehingga dia merasa nyaman, merasa aman, setiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengadab dia. Barakallahu fikum. Namanya makar. Istidraj. Uqubatan lahum. Famakarahu jalla wa ala bihaq, famakruhu jalla wa ala bihaq, dan makar Allah Subhanahu wa taala benar adanya, wa huwa isalul uqubati ila man yastahiquha bi tariqin khafi la yantabihu lahu atau la yantabahu lahu, yaitu isalul uqubah, dikirimnya hukuman terhadap orang-orang mubtil ini, kufar ini, zalim ini, ila man yastahiquha, orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan hukuman, ditarikin khafi dengan cara yang tersembunyi. Orang tidak sadar kalau itu adalah hukuman untuknya. Tapi nanti setelah datang tiba-tiba baru sadar. Wa huwa minallahi mahmud. Dan ini semuanya datang dari Allah terpuji. Li'annahu jaza'un wa adlun. Karena ini semuanya balasan dan keadilan. La yamkuru bi ahdi illa wa huwa yastahiqu. Tidak Allah melakukan seperti ini kecuali memang untuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman itu. La yamkur bis salihin. Allah tidak akan melakukan makar untuk orang saleh, untuk orang yang berlaku baik. Inna ma yamkur bi ahli syarr. Hanya orang-orang yang jelek, yang buruk perangainya. Tapi rusak akidah dan akhlaknya. yang akan dapat makar, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah, mereka melakukan makar dan Allah pun melakukan makar, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membalas makar. Wa qala ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah. Di ayat yang lain Allah mengatakan wa yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khairul makirin. Dan mereka melakukan makar dan Allah pun melakukan makar, dan Allah sebaik-baik yang membalas makar. Wal jazaa'u min jinsi al-amal, dan balasan sesuai dengan jenis amalan. Falamma makaru bi'ibadillah, maka ketika mereka orang-orang kufar melakukan makar tipu daya terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa makaru birrasuli yuriduna qatlahu, ketika mereka melakukan makar terhadap Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, mereka menginginkan untuk membunuhnya. Taib, aw sajanahu, atau mereka menginginkan untuk memenjarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw tardahu, atau mengusirnya. Barakallahu bikum. Makar Allah li rasulihi, maka Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka untuk rasulnya. Wa akhrajahu min bainihim wa hum la yashurun. Yani Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan nabinya dari tengah-tengah mereka dalam keadaan mereka tidak sadar bahwa Rasulullah telah keluar dari tengah-tengah mereka. Wa kharaja sallallahu alaihi wasallam minal ghari waqtafa fi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke gua dan bersembunyi di dalamnya. Walamma inqata'a talabu dhahaba ila al-Madinah. Maka ketika usaha pencarian orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ila al-Madinah, begitu selesai sudah merasa aman Rasulullah dari pengejaran, maka berangkatlah Rasulullah ke kota Madinah. Wa wajadal ansar wal muslimina wa qamat daulatal Islam. Dan Rasulullah mendapati kaum muslimin, orang-orang ansar, orang-orang muhajirin, wa qamat daulatal Islam, di sanalah tegak daulah, yakni negara Islam. Wallahu makara bil kufra bil kafara min haitsu la yashurun, maka Allah melakukan makar untuk orang-orang kafir dari sisi mereka tidak sadar. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan tsumma qala hadza sabilullah. Kata Ibnu Mas'ud menceritakan kepada para sahabat, baik kepada kita, barakallahu fikum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris-garis lurus, tsumma qala hadza sabilullah. Kemudian beliau mengatakan inilah jalan Allah. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis kecil. Rasul membuat garis lurus dulu, kemudian beliau membuat garis-garis kecil di kiri di kanan garis lurus ini. Subhanallah. Tsumma qala hadhi subul mutafarriqah. Kemudian beliau mengatakan inilah jalan-jalan kecil ini yang berbeda-beda, yang terpecah belah. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Setiap jalan kecil ini ada syaitan yang berdiri mengajak orang masuk ke dalamnya, masuk ke jalan itu. Jalan-jalan kebatilan, jalan-jalan kekufuran, jalan-jalan penyimpangan sangat banyak jenis dan modelnya. Setiap jalan itu ada syaitan yang mengajak orang-orang ke dalamnya, yad'u ilaihi. Tsumma qarawa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kemudian Rasul mengatakan, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan kecil itu. Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena kalian akan terpecah belah dari jalanku. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah aku wasiatkan kali kepada kalian agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu syarih, yaqulu ta'ala wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan kecil itu, maka kalian akan berselisih, menyimpang dari jalanku. Wakar pasrah Rasul sallallahu alaihi wasallam hadza bimitsalin mahsus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ini, memberikan gambaran dengan perkara yang sangat nyata, dilihat, didengar oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana Rasulullah menerangkan dan menggambarkan bian khattam mustaqima. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati para sahabat memberikan garis lurus, wa khatta khututan an yamini, dan berikan garis-garis kecil di kiri kanan garis lurus tadi. Wa an shimali faqala anil mustaqim hadza sabilullah. Kemudian beliau mengatakan yang lurus ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an baqiyatil khutut, kemudian beliau mengatakan tentang jalan-jalan kecil itu, hadhihi subulum mutafarriqah, ini jalan-jalan perpecahan, pertikaian, ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi, tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan yang mengajak orang kepadanya. Wa hadha yudzakkiruna bidduati alladhi marra dzikruhum fi hadits Hudzaifah. Hadis ini mengingatkan kita tentang para dai yang telah kita sebutkan dalam hadis Hudzaifah. Du'atun ala abwabi jahannam. Barakallahu fiik. Syaitan di sini syaitan manusia dan syaitan jin yang mengajak kepada penyimpangan. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah, du'atun ala abwabi jahannam. Mereka-mereka ini dai di atas pintu-pintu jahannam. Hum haula, mereka inilah. Ala kulli sabilin syaitanu minhum yadu ilaihi. Tidak ada satu jalan pun di antara jalan-jalan kecil tadi, kiri kanan, jalan lurus tadi, kecuali ada padanya syaitan yang mengajak manusia kepada ke dalamnya. Liyukhrijan nasa minas siratil mustaqim ila hadhihi subul. Mengajak orang agar supaya keluar dari jalan lurus itu, jalan lurus itu masuk ke jalan-jalan kecil yang menyimpang ini. Haulaihum du'atul dalal. Yang mengajak ini adalah dai-dai kesesatan. Humul ladzina fi jildat min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka-mereka inilah orang-orang yang satu bangsa dengan kita, satu warna kulit dengan kita, dan berbicara dengan bahasa kita. Kalau orang yang seperti ini ada di di negeri Arab, maka dia pun berkulit kulit orang Arab, berbahasa dengan lisannya orang Arab, bahasa Arab. Kalau dia di Indonesia, ya sama seperti kita. Perawakannya, warna kulitnya kurang lebih sama. Barakallahu fikum. Dan bahasa yang dipakai pun tentunya bahasa Indonesia atau bahasa yang dikenali oleh orang-orang di sini. Wallahul musta'an. Demikian juga seandainya du'atun ala buabi jahannam ini di negeri-negeri yang lain, di Afrika mungkin ya bahasa Afrika tentunya yang dipakai. Barakallahu fikum. Nah, ini pembahasan kita panjang sesungguhnya. Sekedar kesimpulan bahwa kita butuh untuk mengetahui, barakallahu fikum, kebenaran untuk kita beramal dengannya, dan perlu kita mengenali kebatilan untuk kita menghindarkan diri daripadanya. Masya Allah. Baik. Allahumma sta'in. Kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.